يا بدر الدين من هذا كل لك مالي ماذا يعبر عن أولى كما قالي يا بدر الدين صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال يا بدر الدين من هذا كل صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال أبدا مع الإبكار والأصال يا بدر الدين من هذا كل ماذا يعبر عن أولى كما قالي صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال أبدا مع الإبكار والأصال من هذا كل لك مالي ماذا يعبر عن أولى كما قالي سلم وبارك عليك حاضرين yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun ada Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Korea, dan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersama-sama mewujudkan sedikit

sah. Tapi kalau duduknya itu duduk rapet ya, mengapunten bokongnya nempel ke lantai ya kan, tidak banyak obah-obah, maka walaupun dia tertidur wudunya tidak batal. Karena wudunya tidak batal, maka dibuat sholat, sholatnya akan sah. Jadi sah nggak sah itu nggak ada urusannya dengan tidak ada tuntunannya. Contoh lagi, shollu kama ra'aitumuni usolli, hadisnya kan itu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, sholatnya sahabat satu dengan yang lain beda-beda. Nah, terus pripun nanti? Sholatnya satu dengan yang lain, ada yang sekakep, ada yang tangannya lurus, ya kan? Ada yang ketika atahiyat jarinya diem, ketika lailallah ada yang jarinya gerak, ya kan? Iya, mau diem boleh, gerak boleh, yang penting jangan keluar lima-limanya, enggak boleh. Pokoknya tuh asyhadu an la ilaha illallah 55 gini, nah, ini benar. Pokoknya satu terunjuk, mau diem boleh, muter-muter boleh. Yang enggak boleh 5 muter-muter semua. Ini enggak boleh ini. Jadi paham ya? Jadi enggak usah ruwet. Enak kalau kita ikut ulama itu enak ya. Ikut ulama enak. Jadi enggak gampang-gampang kita mengatakan ini salatnya enggak ada tuntunannya, salatnya enggak sah. Iki sing ngomong ki ya sapa? Siapa? Ya, terserah kalau dia diajari gurunya begitu. Ya, ya udah sholatnya enggak usah pakai sayyidina, tapi jangan nyalah-nyalahkan orang yang pakai sayyidina. Itu kan enak. Ya, ada orang ini ke apa namanya? Pom bensin isi solar. Innova diisi solar. Bingung dia. Kenapa? Ilmunya belum tekan, taunya Innova itu premium semua. Turun dari mobil, ini Innova, jangan diisi solar, jebol mesinmu, kasih premium. Ya tambah, kiki waras sopir. Iki tak isi premium, jebol. Kamu nggak bisa, saya udah dikasih tahu nih, ini yang namanya Innova, itu ya pakai premium, bukan solar. Tontonan saya itu, kiki pirang CC, no 2,5, kiki kena diesel. Kalau diesel itu ya pakai solar, jadi kamu josok kemin. Keminter tambah kisinan. Ini urusan mobil. Kalau ilmunya belum tekan, jadinya seperti itu. Termasuk agomo. Paham ya? Jangan kendeli ngeyel, ngamuk-ngamuk, baru gue kisinan. Nah, kalau ada orang yang ngeyel, ngamuk-ngamuk, kita meneng we. Aduh, sakyo, gitu aja. Doakan saja semoga ilmunya nambah gitu. Ya, semoga ilmunya nambah. Cukup jawab dengan senyum. Gue sholat ngunuhnya rastah lo. Oh iya toh, saya ngomong sapa? Ya orang yang guruku, gurumu ngomong no? Iya, orang yang tuntunan ya? Iya. Iya. Gitu aja, enggak usah repot repot. Ya kan, setelah gitu kita, ya guys, aku ngono rapopo, aku tak sateng gue sayjina rapopo. Lu rasa, oh rapopo, rapopo, oh rasa rapopo, terus kesalah bangun no way. Itu langsung stres, jegek, blek gitu ya. Daripada madu ngapain gitu ya, cuman gara-gara seperti itu kok gontok. Gontokan, betul enggak? Cool, pokoknya yang ikut Ar-Rawdhah harus punya ilmu. Ya, tadi sudah terjawab dua-dua belum, Bu? Dua kan, soalnya dua tadi ya. Sudah terjawab semua, alhamdulillah. Mewakili ibu-ibu, sekarang SMS di rumah. Silakan Mas Agus, ada berapa SMS yang masuk? Untuk sementara 103 SMS, Habib. Ya, dicabut? Belum ini, Habib, masih ya. Ada yang masuk. Oh ya, silakan juga dibaca. Ini dari sahabat kita di Malaysia, Habib. Beliau bertanya. Iya. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Sahabat di Malaysia, salam untuk Habib dan jamaah. Kemudian beliau bertanya, apa Rasul sakit? Apakah Rasul sakit saat sakaratul maut, Habib? Kemudian mohon ijazah wirid harian dari Habib. Dan wasilah yang boleh sampai ke para guru-guru mulia. Atas jawabannya terima kasih. Iya. Istimewanya Rasul Muhammad SAW, istimewanya itu, beliau itu kan dapat pelayanan paling istimewa. Tapi ketika sakaratul maut, beliau minta ngerasakan cabutan yang paling sakit. Ya, minta cabutan Israel, cabut saya dengan cabutan yang paling sakit. Malaikat Israel enggak berani. Iya, tapi ini Rasul yang minta, gak berani. Kenapa Rasul minta? Kenapa? Biar yang merasakan sakit cukup saya, umat saya jangan merasakan.